السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada، semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala، semoga senantiasa dibimbing oleh Allah، senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah dan juga melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi. Memperbanyak salawat kepada beliau terutama di hari yang mulia ini. Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Salawat tersebut merupakan salah satu di antara tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu adalah ibadah. Karena kita telah mengetahui dan tidak bisa dipungkiri bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang wajib. Siapa yang tidak mencintai Rasulullah maka tentu tidaklah sah keimanannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah, akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, akidah yang juga diyakini oleh imam-imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah serta juga murid beliau Imam Syafi'i, kemudian murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam Ahli Sunnah sampai saat ini. Telah jelaskan sebelumnya tentang prinsip dasar akidah beliau, prinsip dasar ya agama Imam Malik rahimahullah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian meninggalkan segala perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama. Begitu juga perdebatan, jidal, ya, serta juga ya menggunakan logika semata di dalam beragama. Semua hal itu adalah perkara yang tercela di dalam agama. Imam Malik rahimahullah hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau hanya berpegang teguh kepada hadis dan memahami agama, memahami Al-Quran, memahami Sunnah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggunakan akal sehat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak menjadikan akal sebagai hakim yang menghakimi Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Itulah secara umum ya prinsip dasar beragama Imam Malik rahimahullah, dan juga itulah yang menjadi prinsip dasar beragama seluruh imam-imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Para pemirsa, ikhwatul iman, kaum muslimin dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan di antara prinsip ya beragama Imam Malik rahimahullah, dan secara spesial berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah menetapkan ya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya serta makna-maknanya. kemudian menyerahkan kaifiyah ilmu ya tentang hakikat sifat, ya kaifiyat sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami tauhid al-asma'i was sifat. Wa Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama Allah dan seluruh sifat-sifatnya yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis, baik itu sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau sifat yang berkaitan dengan zat Allah al-dhatiyah, baik itu sifat-sifat yang landasan penetapannya adalah Al-Quran dan juga akal sehat tidak menolak dan mengingkari hal itu, atau dalil penetapannya hanya wahyu semata, ya, hanya khabar minallah wal rasul yang dikenal dengan sifat al-khabariyah. Dan dalam hal ini semua sifat yang berkaitan dengan zat Allah yang senantiasa menyertai diri Allah, yang ada pada diri Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti wajah, tangan, ya, mata, nah, dan sifat-sifat yang lainnya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, akidah Ahlussunnah dalam hal ini mereka menetapkan seluruh nama Asmaul Husna dan menetapkan makna seluruh nama tersebut. Ya. Jika disebutkan dalam hadis innallahi tis'atan wa tis'in asman, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 99 nama tersebut keistimewaannya adalah man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang mengetahuinya, menghafalnya, memahaminya dan menetapkan isi kandungannya serta beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka dia mendapatkan jaminan masuk surga. Dan ini tentunya tidak membatasi nama Allah ya dengan jumlah 99 saja. Akan tetapi keistimewaan dari 99 nama Allah yaitu Al-Asmaul Husna tersebut yaitu adalah orang-orang yang menghafalnya, memahami dan meyakini isi kandungannya serta mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua hal itu. Kemudian menetapkan makna dari sifat dari nama-nama tersebut. Menetapkan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna yang sempurna, makanya nama tersebut disifati dengan Al-Husna. Ya. Disifati oleh Allah dengan Al-Husna, walillahil asmaul husna. Kenapa dinamakan dengan Al-Husna, Asmaul Husna? Karena setiap nama tersebut mengandung makna, bahkan lebih dari satu makna, dan seluruh makna tersebut adalah makna yang sempurna, dan makna yang sempurna tersebut adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani, diyakini dan ditetapkan. Sehingga demikian kita memahami bahwa nama Allah Subhanahu wa taala 99 menunjukkan kepada sifatnya, dan tentunya begitu banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dari itu juga menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah ya, dan yang ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat tersebut ya merupakan asal muasal dari nama tersebut, atau sifat tersebut hanya menunjukkan kepada sifat saja, tidak menunjukkan kepada nama ya, maka semua itu ditetapkan. Begitu juga sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala, semua hal itu kita tetapkan sebagaimana tertera dalam Al-Quran, sebagaimana tertera dalam hadis ya, sebagaimana zahir dari ayat dan hadis, tanpa diselewengkan, tanpa diingkari dan diserupakan dengan sifat makhluk. karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Ya, tidak ada sesuatu yang seperti Allah, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, Allah Subhanahu wa taala sami', Maha mendengar, al-basir dan Maha melihat. Kemudian ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, adapun yang berkaitan dengan hakikat sifat tersebut, ya, hakikat sifat tersebut, ya, maka tidak seorang pun yang mengetahuinya. Hal itu hanya diketahui oleh Allah. Maka kita serahkan ilmunya tentang hakikatnya. Adapun makna itu dipahami, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan di dalam Al-Qur'an terdapat nama-nama dan sifat Allah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab, dan Rasul menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang sifat Allah. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli bahasa, mereka orang Arab yang memahami kalimat demi kalimat dari bahasa Arab tersebut. Maka dalam hal ini secara otomatis mereka memahami sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan zahirnya secara teks, ya, tidak diselewengkan, tidak diingkari, dan juga tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Karena mereka mengetahui masing-masing dari sifat tersebut tergantung kepada penisbatannya. Kendati secara istilah dan nama sama, tapi bila dinisbatkan kepada sesuatu, maka makna tersebut mengikuti penisbatan itu. Ya. Pendengaran, penglihatan, ilmu, Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, basarun. Allah Subhanahu wa taala memiliki sam'un, pendengaran. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmun. Ya. Begitu juga makhluk memiliki pendengaran, memiliki ilmu, memiliki penglihatan. Tapi tatkala yang demikian itu dinisbatkan kepada Allah, maka tentu ilmu, penglihatan, pendengaran sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan, kemuliaan, kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana bila dinisbatkan hal itu kepada manusia, maka keilmuan, ilmu, pendengaran, penglihatan, dan sifat-sifat yang lainnya sesuai dengan keterbatasan manusia, kelemahannya, ya, kekurangannya, dan seluruh makna kekurangan yang ada pada diri manusia. Kendati secara makna sama. Ini satu prinsip yang harus dipahami dalam mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang terjadi kesamaan dalam makna secara umum. Ya. Tapi bila dinisbatkan, maka penisbatan tersebut memberikan makna secara spesial, dan tentu spesial tersebut adalah sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing dari zat yang memiliki sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akbar, yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala azim, yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Naam. Maka tentunya sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaannya, keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, keperkasaannya, dan seluruh makna kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Adapun manusia, karena kejahilannya, keterbatasannya, kelemahannya, kekurangannya, mereka sebelumnya begitu mereka lahir, ya, ke permukaan bumi ini, mereka dalam keadaan tidak memiliki sesuatu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai', Allah yang, ya, takdirkan kalian bisa dilahirkan ke permukaan bumi ini. Lahir. Ya. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Mereka lahir keluar dari rahim-rahim ibu mereka, lahir ke permukaan bumi ini. La ta'lamuna syai'an. Kemudian berkembang manusia sedikit demi sedikit, ya, secara bertahap. Karena Allah berikan pada mereka penglihatan, pendengaran, kemudian juga akal, maka ini digunakan oleh mereka untuk menuntut ilmu, mencari pengetahuan, maka bertambah keilmuan mereka Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai', tidak ada yang menyerupainya. Allah yang telah memiliki sifat ilmu secara azali, pendengaran, penglihatan, perkataan, kekuatan. Jadi Allah memiliki sifat tersebut secara azali. Sebelum Allah, ya, sebelum muncul pengetahuan, Allah telah memiliki ilmu. Sebelum ada yang suara yang didengar, maka Allah telah memiliki, ya, pendengaran. Sebelum ada suatu yang yang diciptakan, Allah telah menjadi Zat Maha Pencipta. Sebelum ada perkataan dengan berbagai bahasa, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki sifat al-kalam. Karena itu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi hakikatnya, kaifiyahnya, caranya, hakikatnya, maka ini yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Bukan berarti tidak ada hakikatnya. Ini perlu dipahami. Bukan berarti tidak ada hakikatnya. Hakikatnya ada, karena segala sesuatu pasti ada hakikatnya. Tapi untuk mengetahui hakikat sesuatu tersebut, maka kita harus mengetahui zatnya. Dan sebagaimana kita maklumi, tidak seorang pun yang mengetahui hakikat zat Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui hal itu. Maka dalam hal ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka serahkan maknanya itu, itu hakikatnya, maksudnya hakikatnya, bagaimana kaifiyahnya, ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, manusia tidak akan mungkin bisa mengetahui tentang Allah, itu meliputi keilmuan mereka tentang Allah. Ya, ikhwatul iman, para sahabat rahimakumullah, ini diantara prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah. Dan sebagaimana yang diutarakan tadi, ini juga merupakan prinsip dasar akidah seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Ingat, seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah, kita berbicara tentang ahli sunnati wal jamaah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang yang mengatakan ahli sunnati wal jamaah tapi dalam berakidah mengikuti ahlul kalam, itu bukan pembicaraan kita. Itu keluar dari istilah ahli sunnah. Tidak ada arti penamaan dari ahli sunnah tatkala menyelisih prinsip dasar akidah ahli sunnah. Nah, adapun ahlul kalam, ya, berbeda dengan prinsip yang diutarakan tadi. Di dalam hal ini, Imam Malik rahimahullah, ya, pernah ditanya, ja'a rajulun ilal imami Malik faqala lahu, ya, ada seseorang yang datang kepada Imam Malik, ya, seraya bertanya kepada beliau, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini kunya Imam Malik, Ar-Rahman ala al-Arsistawa, Ar-Rahman ala al-Arsistawa, ya, Ar-Rahman, yaitu Allah yang memiliki nama Ar-Rahman, yang memiliki sifat Ar-Rahman, ala al-Arsistawa, ya, istawa di atas arsh, ya, ini tentang, ya, sifat istiwa yang disebutkan oleh Allah dalam, ya, 7 ayat dalam Al-Quran. Perhatikan, dalam 7 ayat, insyaAllah, ya, nanti akan kita baca. Dan seluruh 7 ayat tersebut, ya, konteks dari ayat tersebut berkaitan dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah, kesempurnaan Allah. Karena berbicara tentang masalah penciptaan langit dan bumi, ya, dan alam semesta ini. Kemudian Allah sebutkan, ya, thumma istawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian Allah istawa di atas arsh. Dalam surat Taha, Ar-Rahman arsistawa, ya, yaitu Ar-Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahmah, Ar-Rahman, kemudian sifatnya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman, yaitu istawa alal arsh. Istawa itu kalimat bahasa Arab, dan orang Arab mengetahui. Dan kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, istawa ala, orang Arab memaklumi, memahami bahwa istawa ala artinya tinggi, di atas. Ya. Maka tatkala Allah mengatakan Ar-Rahman, maka Allah tinggi. Ya, Allah berada, ya, tinggi di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Ya. Makanya ahli sunnati wal jamaah, ulama salaf, ya, terdapatkan dalam menafsirkan makna istawa, tandabarkan mereka mengatakan istawa ala wartafa, ya, karena di sini, ya, istawa tersebut ya disertai dengan huruf jar ala. Dan dalam bahasa istawa ala itu bermakna irtafa wa ala. Ya, beda kalau ya, hanya kalimat istawa saja. Itu berarti sempurna, ya. Matang. Ya. Adapun istawa ala artinya adalah irtafa wa ala. Irtafa ya tinggi, naik. Berarti tinggi di atas sesuatu. Itu nama istawa ala. Nah, di sini redaksi yang digunakan oleh Allah ya adalah istawa ala. Ya. Maka dalam hal ini ulama salaf sepakat, penafsir ayat ahli tafsir dari kalangan ulama salaf, ulama ahli sunnati wal jamaah, ba irtafa'a atau istawa ala al-arsh artinya irtafa'a wa ala, yang menunjukkan makna ketinggian Allah, ya tingginya Allah di atas arsh. Dan arsh adalah makhluk yang paling besar. Ini ayat tentang sifat. Nah, seorang tersebut bertanya, kaifa istawa? Nah, kaifa istawa? Bagaimana istawa? Bagaimana istawa tersebut? Jadi dia tidak bertanya bagaimana, apa itu makna istawa? Kaifa istawa? Kaifa itu pertanyaan yang ya tentang pertanyaan tentang hakikat sesuatu. Ya. Istawa sifat yang artinya istawa ala tinggi, Allah Maha tinggi di atas arasy. Kemudian bertanya, ya orang tersebut bertanya, kaifa, bagaimana Allah itu tinggi di atas arasy? Ini yang ditanyakan pada Imam Malik. Nah, dan segera disebutkan tatkala orang tersebut bertanya, ya maka merinding, ya bulu badan Imam Malik sembari ya beliau mengeluarkan keringat dingin. Begitu dahsyatnya pertanyaan tersebut. Ya. Maka kata Imam Malik jawabannya, istiwa ghairu majhul. Istiwa ghairu majhul. Makna istawa itu hal yang sudah dimaklumi, bukan hal yang majhul, ya tidak diketahui. Sudah hal yang maklum. Istawa ala dalam bahasa Arab irtafa wa ala. Naam. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifiyahnya, hakikatnya ghairu ma'qul. Tidak diketahui. Tidak diketahui oleh siapa? Oleh manusia. Ya Allah mengetahuinya. Tapi manusia, akal manusia tidak bisa mengetahui hal itu. Ya. Wal iman bihi wajib. Mengimani sifat istiwa itu Allah beristawa 'alal 'arsy yang artinya Allah Maha tinggi di atas 'arsy itu wajib. Karena seluruh yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim adalah benar, wahyu dari Allah, perkataan Allah. Ya. Maka wajib kita imani. Barang siapa yang mengingkari, tidak mengimani satu huruf saja dalam Al-Quran, dia telah kufur. Ya. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dalam Al-Quran, dia telah kufur. Karena itu perkataan Allah, wajib diimani. Maka seluruh yang tertera maka wajib kita imani, terutama dalam hal ini masalah nama-nama dan sifat Allah, yang itu hanya ya, dan artian tidak ada sumber lain, dasar lain yang bisa dikan untuk menetapkannya, kerana hanya wahyu, karena perkara yang gaib. Maka wajib diimani, wal imanu bihi wajib, ya, wassu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang kaifiyahnya, kaifastawa, itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa dikatakan Imam Malik hal yang bid'ah? Ya. Karena Nabi SAW yang membacakan kepada sahabat ayat-ayat Allah Al-Quran, dan termasuk dalam hal ini 7 ayat tentang masalah istawa tadi, thumma istawa ala al-ars, kemudian ar-rahman al-istawa. Rasul menjelaskan maknanya kepada para sahabat, dan para sahabat memahami karena mereka orang Arab, ahli bahasa Arab. Dan tidak satu pun sahabat Muhajirin wal Ansar, ya, itu banyak jumlah Muhajirin wal Ansar, mereka mendengar ayat ini dibaca Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang bertanya tentang hal itu. Ya, bagaimana istawa itu tidak pernah ditanyakan. maka tatkala ada yang bertanya, maka jelas itu hal bid'ah. Seandainya hal itu diperbolehkan, para sahabat akan bertanya. Kemudian tabi'in setelah itu, generasi akan bertanya kepada sahabat. Tapi semua hal itu tidak terdapat satupun riwayat. Ya, maka begitu Allah mengatakan Rasul membacakan ayat itu summa istawa alal arsy ar-rahman istawa, mereka memahami hal itu dan mengimani, oh iya berarti Allah itu istawa tinggi di atas arsy. Sudah mereka sami'na wa ata'na aman nabi. Nah, tidak ada yang bertanya. Maka tatkala yang bertanya, itu suatu perbuatan bid'ah. Bid'ah dalam keilmuan. Karena bid'ah itu ada kalanya berkaitan dengan ilmu, aqidah, ada berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kama wasafa nafsah, sebagaimana Allah mensifati dirinya. Ya Allah mengatakan istawa alal arsh. Ya sudah kita imani Allah istawa alal arsh. Apa maknanya? Ala wartaba, tinggi di atas arsh. Begitu Allah mensifati dirinya. Wala yuqaluka, enggak boleh ditanyakan ke bagaimana. Wa kaifa anhu marfu'. Pertanyaan tentang kaif, ya, tentang nama, tentang sifat itu marfu', itu ya ditinggalkan. Artinya diangkat, artinya tidak boleh ditanyakan. Ya. Tidak boleh ditanyakan. Karena seandainya hal itu boleh ditanyakan, tentu para sahabat yang akan lebih utama dan pertama menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu tidak terjadi. Naam. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Dalam sebagian ayat sebutkan bahwa tatkala Imam Malik mendengar hal itu, sebagaimana kita sampaikan tadi ya, beliau keringat dingin, keluar keringat dinginnya, kemudian ya merinding bulu badannya mendengar pertanyaan tersebut, pertanyaan yang begitu ya dahsyat. Pertanyaan yang sungguh ya sangat berat, bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW dan salafus saleh. Ya, maka Imam Malik mengetahui bahwa orang tersebut yang bertanya itu tujuannya adalah untuk memunculkan ya kebatilan. Maka Imam Malik mengusir orang tersebut, ya, diusir dari majlis Imam Malik rahimahullah. Ya, ikhwatul iman, para wasa rahimakumullah. Kemudian Ashhab bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz, seorang murid dari Imam Malik, mengatakan sami'tu Malik bin Anas yaqul iyyakum wal bid'ah. Qila wa mal bid'ah? قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم. Kata Ashhab bin Abdul Aziz, saya mendengar Imam Malik mengatakan, saya mendengar Malik bin Anas mengatakan, iyyakum wal bid'ah, tinggalkan ya, jauhi, tinggalkan oleh kalian al-bid'ah, semua perbuatan bid'ah, bid'ah dalam ilmu, bid'ah dalam amalan, semua tinggalkan perbuatan bid'ah. Sebagaimana kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi apa yang dikatakan Imam Malik bukan hal yang baru. Memang begitu perintah Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan, kata Rasulullah SAW, nah, segala perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena agama telah sempurna. Untuk apa melakukan hal-hal yang bid'ah? Ya. Allah akan menerima bid'ah kita? Enggak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menambah dalam agama. Ya. Secara tidak langsung pelakunya telah mengatakan saya lebih baik dari Rasulullah. Kenapa? Ya ada sesuatu yang bisa ditemukan dia, penemuan baru dalam agama yang tidak pernah ditemukan Rasul. Berarti hakikatnya dia mengatakan saya lebih baik, kan ada sesuatu yang kebaikan yang tidak pernah ditemukan Rasul, saya temukan sekarang ini. Ini konsekuensi dari pelaku bid'ah, perbuatan bid'ah dalam agama. Nah, apapun bentuknya, baik keyakinan, ilmu, perbuatan, berbagai ritual-ritual yang disebarkan kepada agama ini, ya, semua hal itu yang tidak ada landasannya di agama kita, dalam urusan agama Islam yang sempurna ini, sunnah Nabi SAW, maka dihukumi sebagai perbuatan yang bid'ah. Ya. Maka kata Imam Malik, iyyakum wal bid'ah. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Jauhi perbuatan-perbuatan bid'ah itu. Kemudian beliau ditanya, wamal bid'ah? Apa itu bid'ah? Ya. Di sini beliau menyebutkan sebagian dari ya, perbuatan-perbuatan atau ya, sifat dari orang-orang pelaku bid'ah atau perkara-perkara yang bid'ah tersebut, diantaranya qala ahlul bid'ah alladhina yatakallamu bi asma'illah wa sifati wa kalamihi wa ilmihi wa qudrati wa la yaskutuna amma sakata anhu sahabat wa tabi'ah. Ahlul bid'ah itu mereka yang berbicara ya, yang membahas, yang mengkaji tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perkataan Allah, tentang ilmu Allah, tentang kudrat Allah, ya. Wala yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wa tabi'. Mereka tidak diam, ya, dari sesuatu yang tidak dibahas oleh para sahabat dan tabi'un. Jadi di sini beliau menyebutkan ya sebagian dari tanda-tanda ahlul bid'ah, ya. Bagaimana untuk bisa mengenalinya? Di antaranya mereka yang berbicara tentang sifat-sifat dan nama Allah, tapi pembicaraan mereka, maksud Imam Malik di sini, hanya berlandaskan ya logika semata, hanya berlandaskan akal semata, ya, bukan berlandaskan wahyu, bukan berlandaskan dalil. Dan pembicaraan mereka tentang nama-nama dan sifat Allah, ya, bagaimana mereka bisa mentakwilnya? Ya. Yeah. Ditakwilkan. Diselewengkan maknanya yang akan berimplikasi kepada pengingkaran at-ta'til. Karena bila diselewengkan makna dari sifat tersebut, maka secara otomatis adalah pengingkaran terhadap sifat tersebut. Sebagai contoh, begitu ditakwilkan sifat istawa dengan istaula. Istawa 'ala artinya tinggi, di atas sesuatu. Begitu Allah mengatakan istawa 'alal 'arsy, berarti Allah Maha tinggi di atas 'arsy. Sesuai dengan kebesaran keagungannya, tanpa membutuhkan pada 'arsy, Allah Maha kaya, ghaniyyun hamid. Ya. Tidak butuh pada 'arsy, bahkan 'arsy ya. Dan juga pemikul 'arsy para malaikat, semua hal itu bisa terjadi dengan izin Allah. Naam. Maka begitu diselewengkan istawa tadi kepada makna istaula, nih penyelewengan ahlul kalam, yaitu artinya berkuasa, maka secara otomatis sifat istawa itu telah teringkari. Nah, maka seluruh pentakwilan adalah pengingkaran. Nah, jadi ahlul kalam, dan inilah prinsip ya cara beragamanya dalam memahami ya konteks masalah sifat atau akidah asma wa sifat ini, ahlul kalam, di mana mereka hanya berbicara tentang nama-nama dan sifat menggunakan akal semata. Logika. Logika yang mereka bangun di atas teori-teori ahli filsafat, orang-orang filsafat. Ya. Yang masyhur dalam hal ini ya filsafat Aristoteles. Ya, yang dikenal mereka al-muallimul awwal, guru yang pertama. Ya. Itulah yang diadopsi oleh orang-orang ya seperti Al-Farabi, Ibn Sina. Kemudian itu pula teori-teori tersebut berusaha diislamisasikan oleh mereka. Kemudian itu yang dipelajari dan diambil, diadopsi oleh mereka-mereka ahlul kalam yang falasifal muslimin, ya, mereka ahli filsafat yang menisbatkan kepada Islam, kemudian berusaha untuk ya menggabungkan antara istilah-istilah filsafat tersebut ya dengan keilmuan kaum muslimin. Terjadilah fitnah yang dahsyat, yaitu muncul ahlul kalam, muncul pengingkaran terhadap sifat kaum Jahmiyah, Al-Mu'attilah, ya, dengan berbagai sekte mereka yang menolak hadis-hadis tentang sifat dan hanya menggunakan akal di dalam beragama, terutama dalam menetapkan perkara-perkara keimanan dan teologi ini. Karena mereka mengatakan ya, bahwa keilmuan yang berlandaskan akal itu adalah suatu yang pasti, sementara yang berlandaskan wahyu itu masih ya belum bisa dipastikan kebenarannya. Waliyazubillah. Itu menurut mereka. Maka kita perhatikan, bila ada orang-orang yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hanya berlandaskan kalam, teori-teori ahlul kalam, ya, seandainya Allah di atas arasy, berarti Allah butuh pada arasy, kalau arasy jatuh, maka jatuh, berarti Allah diliputi, Allah ada tempat, Allah tidak bertempat. Ini semua istilah ahlul kalam ini, main akal-akalan, ya. Maka sebagian katakan, kenapa namakan ahlul kalam? Memang mereka bicara hanya kalam-kalam saja, kalam, perkataan. Dalilnya apa enggak? Hanya teori-teori filsafat, sedikit diperhalus sehingga lebih sedikit bisa diterima dalam keilmuan kaum muslimin, sehingga jadi ahlul kalam. Ya, seperti itu. Maka dalam hal ini, kemudian la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wat-tabi'in. Mereka tidak diam dari apa yang tidak dibahas oleh sahabat dan tabi'in. Kita perlu mengetahui bahwa ahli sunnati wal jama'ah, di antara prinsip dasar yang membedakan mereka dari berbagai ahlul-ahlul bidah yang lainnya, adalah mereka mengikuti akidah yang diajarkan sahabat, dan sahabat mengajarkan pada tabi'in. Ya, karena perkara akidah hal yang telah, ya, telah baku, tidak bisa direkayasa, ya, tidak bisa berijtihad dalam perkara akidah. Ya, apa yang tertera dalam dalil itulah yang harus ditetapkan. Apa yang tidak ada, ya, tidak bisa diyakini dan tetapkan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah para sahabat, ya, berbicara dalam artian menta'wil-ta'wil sifat, mengingkari sifat? Begitu juga tabi'in, sementara mereka adalah manusia yang terbaik, generasi terbaik setelah Rasulullah SAW, khairukum khairun nas, ya, qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, manusia yang terbaik ada generasi yang ada di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelah itu, yang intinya mereka yang mengikuti generasi yang pertama. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan walladhina ittaba'uuhum biihsan. Ini dia yang menjadi, ya, rahasia kebaikan dan kemuliaan tadi. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Muhajirin wal ansar. Maka tabi'in yang paling utama masuk dalam ayat ini. Kemudian tabi'at tabi'in, dan setiap muslim, ya, yang mengikuti generasi terbaik umat ini, sahabat Nabi SAW, kemudian tabi'in, tabi'at tabi'in yang setia dalam mengikuti kebenaran yang diajarkan Rasul kepada mereka, kemudian para sahabat mewariskan ilmu kebenaran itu kepada generasi setelah mereka, terus turun temurun, ya, tidak terputus, terus bersambung, ya, maka merekalah yang utama dan mulia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah radhiyallahu anhum wa ridwan. Allah ridhoi mereka dengan catatan ittaba'uhum bi ihsan, ikuti mereka dengan baik. Nah, menjadi pertanyaan, orang-orang yang membuat bid'ah-bid'ah dalam urusan agama ini, yang tidak pernah dikerjakan para sahabat, yang tidak pernah dipahami, diyakini oleh para sahabat Nabi SAW, apakah mereka telah mengikuti muhajirin wal ansar dengan bi'ihsan? Jawabannya sangat jelas sekali. Karena seandainya bi'ihsan, tentu para sahabat telah melakukan hal itu. Ya, muhajirin wal ansar, yang dijamin oleh Allah. Adalahum maghfiratan wa ajran azima, keampunan. Ya, ya, mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Allah janjikan bagi mereka al-husna, yaitu apa? Surga. Wa kullun wa'adallahu al-husna, semua dijanjikan bagi mereka surga. Ikhwatul iman rahimahkumullah, ini hal yang, hal yang prinsip, ini hal yang betul-betul mendasar, ya, bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan, ini prinsip dasar dalam beragama. Maka jika anda ingin selamat, maka cukupkanlah diri dengan apa yang telah menjadi suatu akidah keyakinan yang tercukup bagi sahabat Nabi. Demi Allah, jika kita zaman sekarang ya tidak cukup bagi kita akidah yang telah diajarkan Rasul, yang telah diajarkan para sahabat, demi Allah tidak ada satu pun di dunia yang cukup bagi kita. Semua akan terus berubah. Kita terus berpindah satu keyakinan pada keyakinan yang lain. Terus habis umur. Terus berada dalam kesesatan, bingung, kebimbangan, kebingungan. Kenapa? Tidak ada tempat landasan ya berdiri yang kokoh. Ya, terombang-ambing. Sesuai dengan hawa nafsu, gelombang hawa nafsu pemikiran. Tapi bila kita berdiri di atas suatu landasan yang kokoh, akidah yang benar, akidah para sahabat, akidah kaum tabi'in, kemudian mereka wariskan dengan seterusnya, tabi'at tabi'in, imam-imam ahli sunnah yang empat, ahli sunnati wal jamaah, imam madhab yang empat tersebut, kemudian imam-imam ahli sunnah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Majah, dan imam-imam yang lain, sampai saat ini, maka seorang akan istiqamah, seorang akan memiliki keyakinan, ya, keteguhan, memiliki prinsip yang tidak bisa digoyahkan, ya, dengan ombak atau badai apapun, pemikiran, ya, penyimpangan, dia tetap akan berpegang teguh. Inilah tujuan kita mempelajari akidah, agar hidup ini selamat. Hidup ini memiliki kompas yang akan terus mengarahkan tujuan dan arah kehidupan kita, yang terus menjaga keistiqoman dan eksistensi kita. Nah, ikhwatul iman, rahimakumullah. Maka di sini sebutkan, ya, di antara prinsip dasar akidah Ahlussunnah, yaskutuna ma sakata anhu sahabat tabi'in. Mereka mencukupkan, ya, sesuatu yang telah cukup bagi sahabat dan tabi'in. Adapun ahlul bidah, ya, mereka terus, nah, dalam bahasa duniawinya mereka, ya, terus berkreasi, berinovasi dalam beragama. La, dua kalimat ini jangan dimasukkan kepada istilah agama. Berkreasi, berinovasi dalam agama, la, la, alfu la, seribu la, itu hanya lumusan dunia. Silakan anda dalam dunia berkreasi, berinovasi, itulah, ya, tempatnya, karena dunia belum sempurna. Allah ciptakan, terus melakukan inovasi, berkreasi demi kebaikan. Dalam lulusan agama, la, alfu la, kalla, la, ya, jangan, ya, tidak ada peluang untuk kita berkreasi, berinovasi, terus melakukan pembaruan, atau mungkin mencetuskan pemikiran yang macam-macam. La, alfu la, ya, ikhwatal iman, ini agama Allah, ya, bukan selera kita. Gunakan akal yang sehat, memahami agama Allah, dan hormati akal kita, muliakan akal kita, jangan sampai menghakimi syariat. Karena tatkala kita menggunakan akal kemudian menjadikan hakim, ya, yang berusaha untuk menghakimi syariat, maka sungguh kita telah, ya, merendahkan akal itu. Sungguh akal akan rusak. Sungguh pemikiran akan nyeleneh, menyimpang. Ya. Dan itu yang terjadi. Makanya ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama ini, di dalam mengetahui akidah yang benar, ya, agar kita memiliki pegangan hidup yang kokoh, landasan hidup yang kuat, sehingga apa yang menjadi, ya, tujuan utama kita untuk selalu istiqamah di atas al-haq, ya, di atas kebenaran itu bisa terrealisasi dengan izin dan taufiq Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita semua. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita bisa memahaminya. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang berdiskusi maupun bertanya seputar pembahasan, silakan kami tunggu di layanan telepon 021 0812-8236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami tunggu telepon yang pertama, dan juga kami berikan kesempatan untuk pesan singkat di WhatsApp di 0819896543. Silahkan, kami angkat telepon yang pertama. Halo. Halo. Belum tersambung kan? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf. Saya Pak Zul di perjalanan Ustaz. Silakan Bapak, pertanyaannya langsung disampaikan kepada Ustaz. Begini Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa sih yang menjadi sebahat para yang asal ya, Ustaz, kok dia menolak tentang Allah istawa di arsy itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Zul ya. Semoga ya selamat dalam perjalanan. Hati-hati ya. Barakallahu fiik. Dan seluruh para pemirsa dan para pendengar mana saja berada. Jadi pertanyaan beliau, apa yang menjadi ya syubhat mereka kaum Asy'ari atau Ahlul Kalam ya yang mengingkari istiwa Allah di atas arasy, atau yang mentakwilkan ya seluruh sifat-sifat Allah yang menurut mereka ya, terutama sifat dzatiyah atau fi'liyah ya, yang menjadi syubhat mereka ini karena mereka memahami sifat-sifat tersebut ya makna secara umum dalam pikiran mereka, kemudian mereka berusaha memahaminya bahwa apa yang ada dalam makna secara umum dalam pikiran itu, itulah yang hakikat dari sifat itu. Ya. Lalu mereka berusaha menetapkan makna itu terhadap sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya. Saya ulangi. Jadi ada kesamaan makna secara umum. Istawa'ala. Istawa'ala. Sebelum kita katakan Allah istawa'ala al-arsh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu makna secara umum yang kita pahami dalam akal pikiran kita. Istawa'ala. Ya, istawa'ala tinggi di atas sesuatu. Ya. Maka secara kita memahami ada sesuatu, kemudian ada seorang yang tinggi di atasnya, berada di atas sesuatu tersebut. Ya. Nah, karena kita memahami, karena berbicara istawa'ala, kalau kita seorang memahami dari bagaimana kehidupan dan konteks kehidupan manusia, makhluk, maka dipahami bahwa istawa'ala tinggi di atas sesuatu, berarti ada sesuatu, kemudian makhluk ini berada di atasnya, berarti makhluk itu membutuhkan sesuatu tadi, dan biasanya sesuatu itu lebih besar darinya. Konsekuensinya apa? Ya bila suatu landasan tersebut jatuh, maka yang berada di atasnya akan jatuh. Kan begitu yang kita pahami. Ya. Kendati secara umum ada makna kesamaan ala, berada di atas sesuatu. Nah, makna yang seperti itu yang berusaha mereka pahami tatkala bicara tentang Ar-Rahman Ar-Sistawa. Konsekuensi itu yang mereka berusaha ya, atau dipahami oleh mereka, bahwa itulah maknanya. Sehingga mereka mengatakan kalau ditetapkan istawa itu secara zahirnya, secara teks yang terdapat dalam ayat Ar-Rahman al-Istawa ya, thumma istawa alal arsh, maka konsekuensi mereka pahami tadi itu juga akan mengikutinya. Berarti kata mereka istawa alal arsh ya, berarti Allah, bagaimana kalau arsh jatuh, berarti Allah butuh kepada arsh, berarti arsh lebih besar. Cuma seorang raja istawa ala arsyihi, seorang raja tinggi duduk di atas singgasananya, itu mereka pahami ya, mereka lupa ya, atau mungkin ya pura-pura tidak mengetahui, padahal Allah telah menjelaskan laisa kamitslihi syai, tapi Allah tetapkan bahwa Sami'ul Basir, ya, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Huwa Sami'ul Basir, Allah Sami' Basir, ya. Jadi begitu kita menetapkan sifat Allah, ya kita yakini karena sesuai dengan kebesaran keagungannya. Nah, adapun mereka yang pertama terbesit dalam benak pikirannya ahlul kalam, syairah, maturidiyah, dan yang jahmiyah atau mungkin mu'attilah, mu'tazilah dan yang lainnya, yang mereka pahami terlebih dahulu makna keserupaan tadi. Jadi kalau ditetapkan ini menyerupai, sementara Allah tidak menyerupai. Lalu bagaimana caranya ingin selamat dari pemahaman agar Allah tidak menyerupai? Berarti harus dita'wil, diselewengkan. Nah, bila diselewengkan, hakikatnya diingkari. Kemudian kata mereka juga, Allah tidak punya tempat. Apa maksud tempat? Ya, kalau yang dimaksud tempat arah, di makhluk, ya tidak. Tapi kalau dimaksud tempat itu kalimat yang berarti multi penafsiran. Tempat apa maksudnya? Kalau dimaksud ulu, tinggi, itu tempat. Tapi kalau ulu yang berkaitan dengan Allah, ya tempat yang sesuai dalam artian tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala makhluk ini, seluruh makhluk ini, kita bagian ya galaksi yang terkecil dari sekian banyak galaksi-galaksi yang lain, planet-planet yang lain. Naam. Maka semua hal itu berada di bawah kekuasaan Allah. Allah yang Maha Tinggi. Maka kita kalau kita berbicara tentang sifat ketinggian Allah misalnya, hanya ada dua arah saja. Maha tinggi dan rendah. Dan Allah yang Maha Tinggi dan semua makhluk berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang terbesit dalam penafsiran adalah tasbih. Ini yang masalah, yang permasalahan di sini. Jadi kata para ulama, asal muasal mereka itu, mereka membayangkan suatu tasbih yang menyerupai sifat makhluk, kemudian begitu ingin selamat dari sifat penyerupaan tadi atau makna yang penyerupaan tadi, mereka berusaha menta'wil. Begitu mereka menta'wil, terjerumus ke dalam pentaktilan, pengingkaran. Begitu. Jadi tasbih, ta'wil, ta'til. Apa itu tasbih? Menyerupakan. Ya. Menyerupakan. Maka yang anehnya, mereka menuduh ahli sunnah mujassimah musyabbiah. Ya subhanallah. Karena itu mereka pahami. Jadi mereka memahami sesuai dengan akalnya, lalu pemahaman mereka berusaha untuk disematkan kepada ahli sunnah. Ya keliru. Anda yang memahami tasbih, ahli sunnah tidak seperti itu memahami. Nah, kenapa pemahaman Anda yang keliru disebarkan pada pemahaman ahli sunnah? Ini hal yang betul-betul ya penyimpangan. Ahli sunnah memahami, ya Allah laisa kamitslihi syai. Ya, tapi Allah Sami'ul Basir menetapkan sifat. Begitu Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim lima khalaqtu bi yadayya. Ya. Iblis kenapa tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Ya. Allah memiliki dua tangan. Kita memaklumi tangan Allah, sifat Allah. Karena Allah menyebutkan yadayya, kedua tanganku. Selesai. Tatkala kita memahami bahwa kedua tangan adalah sifat Allah, ya, dan sesuai dengan kebesarannya tidak menyerupai sifat makhluk, selesai. Ya. Tangan manusia ya sesuai dengan kelemahan mereka. Laisa kamitslihi syai. Tidak serupa dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi subhat mereka. Ya. Jadi intinya syubhat itu muncul tatkala, nah, itu syubhat mereka. Tapi dari mana muncul syubhat itu? Tatkala yang mereka jadikan dalam memahaminya akal semata. Akal dengan teori-teori kaum filsafat dan ahlul kalam tadi. Ya. Itu yang mereka. Jadi begini, untuk lebih pahamnya kita lebih singkatnya, teori yang mereka pahami dalam memahami, menetapkan sifat-sifat dan mengetahui hakikat sesuatu yang ada di makhluk, itu mereka ingin terapkan dalam memahami permasalahan teologi, memahami permasalahan sifat Allah. Ya kan, sungguh ya akan terjadi ketimpangan dan kesalahan kebatilan, karena teorinya berbeda. Nanti mungkin di sisi penamaan istilah ada kesamaan, tapi hakikatnya berbeda. Nah, ini berkaitan dengan makhluk, yaitu digunakan teori itu guna untuk memahami sifat Allah. Sementara Allah zat yang ghaib, ya, yang tidak diketahui, bagaimana tidak pernah kita melihat zatnya, tentu tidak akan bisa mengetahui hakikat sifatnya. Tapi kita memiliki kaidah yang disebutkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu pun. Berarti tatkala kita menetapkan, ya tetapkan sudah yang kebesaran Allah, tidak menyerupai makhluk. Nah, ini kaidah. Sebagaimana kata Imam Malik tadi juga, ya, maknanya maklum. Maknanya sudah diketahui, tapi hakikatnya majhul, tidak diketahui. Nah, itu mungkin secara umum tentang asal muasal syubhat mereka, sehingga mereka mentakwilkan. Nah, kalau dari takwilkan itu pasti mengingkari. Maka mereka Mu'attilah atau Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu digolongi kepada sekte al-Mu'attilah. Mu'attilah itu mengingkari sifat, kendati bervariasi, tidak sama. Ya. Kalau Mu'tazilah semuanya diingkari sifatnya, nama tanpa makna. Kalau Asy'ariyah yang lebih kenal, mereka menetapkan 7 sifat yang bukan sifat aqliyah menurut mereka, ya. Sifat al-ma'ani, yaitu 7 sifat tersebut, ya, al-hayat, al-irada, al-qudrah, al-sam'u, al-basar, al-kalam, ya, al-ilmu, 7. Nanti dikembangkan, ya, menjadi sifat ma'nawiyah, kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Nanti ditambah dengan sifat salbiyah, ya, wujud, sebab kidam, baqa, mukhalafatul hal, qiyamu bi nafsi, kemudian wahdaniyah, menjadi 20. Itu kesimpulannya. Nah, kalau kita perhatikan konsep itu, memang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus kita pahami, di sinilah asal muasal tatkala mereka dalam memahami masalah teologi ini hanya menggunakan teori-teori kaum filsafat ahlul kalam yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran kaum filsafat. Maka hasilnya apa? Ya, tentu akan berbeda, menyelisih akidah Rasul, akidah para sahabat, akidah kaum muslimin, akidah kaum muhajirin wal ansar. Nah, demikian wallahu alam. Mungkin hanya satu pertanyaan yang bisa jawab pada kesempatan kali ini. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.